Ayo mahumi, putar jangan berhenti. Let's sing this everybody, everybody. Ayo mahumi, putar jangan berhenti. Let's sing this everybody, everybody. What's up, camarada? It's your boy Sleepy Mano dari ujung dunia. Gua bawa style Mexico dari pinggiran kota. Hidup senyap dan halus, melodi dan lagu ini ku buat khusus. Di kamar yang sunyi, ku temukan bahagia. Bolero dan kumbia menemani ku bekerja. Malam dan siang, ku habiskan sendiri. Nada mengalun, hilangkan sunyi di hati. Dengan gitar dan piano, ku buat musika. Lalu ku buat lagu dengan gaya Mexica. Studio kecil, terpasang bendera Mexico. Saludos, camarada del otro lado. Ayo mahumi, putar jangan berhenti. Let's sing this everybody, everybody. Ayo mahumi, putar jangan berhenti. Let's sing this everybody, everybody. Orale watu es su homie Sleepy Mano. Meski jauh di mata, di hati ku represento. Kultur ini yang buat aku jatuh cinta. Hip hop beriku tempat ekspresikan yang ku rasa. Di sudut kota, banyak mural penuh warna. Ku bawa kultur ini, ku rajut tanpa celah. Jauh dari ramai tapi terasa sendiri. Di antara not, aku bebas berekspresi. Titip salam untuk semua homies. Lewat lagu ini, pala rasa ku tulis. It's your bato dari Indonesia. Saludos carnal, Sleepy Mano, motherfucker. Ayo mahumi, putar jangan berhenti. Let's sing this everybody, everybody. Ayo mahumi, putar jangan berhenti. Let's sing this everybody, everybody. Ayo mahumi, putar jangan berhenti. Let's sing this everybody, everybody. Ayo mahumi, putar jangan berhenti. Let's sing this everybody, everybody.